Yang kedua dari tawabi al-ataf. Pengertiannya al-atfu wa tabi'un yaqa'u ba'da harfi al-atf. Al-atf adalah tabi'. Kalimat yang mengikut, yang jatuh, yang datang setelah huruf ataf. Pengertian al-atf. Tabi'un yaqa'u ba'da harfi al-atf. Tabi'. Lafaz atau kalimat yang mengikut, yang jatuh, yang datang setelah huruf ataf. Contohnya ja'a Khalidun wa Salimun. Ja'a Khalidun wa Salim. Atofnya yang mana? Salim. Kalimat lafadz yang jatuh yang datang setelah huruf atof, katanya waw. Ja'a Khalidun Salimun. Ra'aitu Khalidan wa Saliman mardan bi Khalidin wa Salimin. Al-mal wal banuna innal mala wal banina lil mali wal banina. Dan Salim dan Banun di sini atof. Ma'tuf. Dia mengikuti i'rabnya ma'tuf alaih. Matbu'nya. Ma'tuf alaih. Dari dalam i'rabnya. Ketika ma'tuf alaihnya marfu' ikut marfu', ma'tuf alaih mansub dan mansub, ma'tuf alaih majrur ikut majrur. Ma'tuf alaih majzum dia ikut juga majzum. I'rabnya misalnya ja'a Khalidun Saliman, ja'a fil madhi Khalidun fa'il marfu' wa Salimun waw harful 'athf mabni 'ala al-fath la mahalla laha min al-i'rab. Salim 'athf ma'thuf wal 'athf 'ala al-marfu' marfu'un mithluhu wa Saliman wal 'athf 'ala al-mansubi mansubun mithluhu wa salimin wal 'athfu 'ala al-majruri majruri majrurun mithlu wa 'alamat rafihi al-dhamma al-dhahira wa 'alamat nasbihi al-fathah al-dhahira wa 'alamat jarrihi al-kasrah al-dhahira. Demikian juga wal banun wal banin wal banin marfu mansub majrur. Ketika marfu wal 'athfu 'ala al-marfu marfu mithlu wa 'alamat rafihi al-waw. Ketika mansub wal afu al mansubi mansubun mithluhu wa alamat nasbi al ya. Ketika majrur wal afu al majruri majrur mithluhu wa alamat jarrihi al ya. Nah, ini i'rabnya tinggal diikutkan ke matbu'nya, diikutkan ke ma'tuf alaihnya, ma'tuf alaih. Ija Khalid bin Salim baik namanya fa'il sebagai ma'tuf alaih, ma'tuf alaih. Salim sebagai atofnya atau ma'tuf di atofkan. Wa huruful athhuruf ataf yaitu al waw menunjukkan mutlak jam, mutlak gabungan dalam hukum. Ja'a Khalidun wa Salimun. Datang Khalid dan Salim. Menunjukkan Salim juga sama dengan Khalid, sama-sama datang, sama-sama diberikan hukum datang. Apakah bersamaan, berurutan, tidak berurutan? Jelasnya untuk mutlakul jam. Ja'a Khalidun bisa datangnya bersamaan, berbarengan. Bisa datangnya berurutan, Khalid kemudian Salim. Bisa juga sebaliknya, Salim dulu kemudian Khalid. Bahwa hanya menunjukkan mutlak jam, mutlak penggabungan dalam hukum. Al-fa, fa menunjukkan tertib, ta'kib, berurutan dan tidak ada selang waktu yang lama, tidak ada jarak waktu yang lama, tidak diselingi waktu yang lama, cepat antara yang kedua dan yang pertama, waktunya cepat, tertib, cakip. Ja'a Khalidun fa Salimun, datang Khalid kemudian Salim. Langsung, tidak lama langsung datang Salim. Antara kedatangan Khalid dan Salim tidak ada waktu yang lama, bila muhlah. Thumma tertib wa tarah, berurutan dan ada tenggang waktu yang agak lama. Kemudian ada muhlah antara ma'tuf dengan ma'tuf adanya, ada muhlah tarahi. Dan ja'a Khalidun thumma Salim, datang Khalid kemudian Salim. Datangnya berurutan Khalid kemudian Salim. Namun antara kedatangan Khalid dan Salim ada tenggang waktu yang agak lama, mihlah. Am kita lebih ta'yin. Ba'da hamzatil istifham. Minta untuk ditentukan, pastikan setelah hamzah istifham misalnya. Aja'a Zaidun am Amrun? Yang datang apakah Zaid atau Amr? Minta ditentukan yang mana yang datang. Zaid ataukah Amr? Au ini ada beberapa makna di antaranya syak, memberikan ragu. Ja'a Zaidun au Khalid, yang datang karena datang Zaid atau Khalid, dia ragu. Apakah Zaid atau Khalid di antara makna? Au. Hatta mutlaqil jam, mutlaq penggabungan dalam hukum. Akalatu samaka hatta ra'saha, aku makan ikan dan apa? Kepalanya. Sampai kepalanya. Jam. Lakin akan tapi untuk menetapkan hukum sebelumnya dan menetapkan lawannya setelahnya. Yuqarriru hukma ma qablah wa yathbitu diddahu lima ba'dah. Yuqarriru hukma ma qablah wa yathbitu diddahu lima ba'dah. Menetapkan hukum sebelumnya dan menetapkan kebalikan untuk setelahnya. Misalnya la tadrib Zaidan lakin Amr. Jangan pukul Zaid akan tapi Amr, akan tapi pukul Amr. Menetapkan hukum sebelumnya jangan dipukul. Dan menetapkan kebalikan untuk setelahnya. Akan tapi pukul Amr. Lakin. La menafikan hukum. Menafikan hukum setelahnya. Ja'a Zaidun la Amr, datang Zaid tidak Amr. Hukum datang dinafikan dari setelah la. Bal idrob. Idrob min ja'ali ma qabla fi hukmi masquti an, menjadikan sebelum bal hukumnya didiamkan. Saya ja'a Zaidun bal Amr. Datang Zaid tapi yang datang Amr. Yang menetapkan hukum yang datang itu Amr. Arab Zaid didiamkan, tidak disolat, tidak dibicarakan. Apakah datang tidak? Solat tidak disinggung. Tidak ditetapkan, tidak dinafikan yang sebelum bal. Yang ditetapkan adalah setelah bal. Ja'a Zaidun bal Amr. Datang Zaid. Datang Amr, yang datang Amr. Akan tapi yang datang Amr. Zaid bagaimana? Zaid maskut, didiamkan, soalnya tidak ditetapkan atau tidak boleh dinafikan. Didiamkan hukumnya. Wa kama yu'tafu al-ismu 'ala al-ism, sebagaimana di'atafkan isim kepada isim, kadzalika yu'tafu al-fi'lu 'ala al-fi'l, demikian juga di'atafkan fi'il kepada fi'il. Naam, 'ataf berlaku juga pada fi'il. Adapun sifat hanya pada isim. Sifat penggunaannya biasanya hanya khusus untuk isim, mausufnya itu isim. Adapun ataf, ma'atuf alaihnya terkadang juga apa? Fi'il. Contohnya in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum. Jika kalian beriman dan bertakwa, maka Allah akan berikan kepada kalian pahala kalian, ganjaran kalian. Di sini tattaqwa, tattaqu ma'tuf ala tu'minu. Tattaqu ma'tuf kepada tu'minu. Tu'minu ma'tuf alaih. Tattaqu ataf atau ma'tuf. Wal 'athfu 'alal majzumi majzumun mithlu. Wal 'athfu 'alal majzumi majzumun. Dengan juga Al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah tuqimus shalah wa tu'tiz zakah wa tsumma ramadan tahajjal baita. Di sini wa tuqimus shalah wa tu'tiya wa tsumma tahajjal, semuanya ma'thuf ke anta syahada. Wal 'athfu 'al mansubi mansubun mithlu. Nah, ikhwan fil din, a'azzakumullah. Ini tawabi' yang kedua itu al-'athf. Pengertian tabi'un yaqa'u ba'da harfil 'athf. Lafaz yang mengikut yang datang setelah huruf 'athf. Dia mengikuti i'rab ma'thuf 'alaihnya. Apakah marfu', mansub, majrur, majzum? Nah, 'athf senantiasa mengikuti i'rab ma'thuf 'alaihnya. Sebagaimana 'athf terjadi pada isim, terjadi pula pada fi'il. Digunakan juga pada fi'il. Tamrin tarjim ila lughatil arabiyyah, terjemah ke bahasa Arab, wajibul manzil. Ada yang belum jelas sampai di sini? Al-banun, al-man wal banun. Al-banun. Banun jama'. Jama' dzakar salim. Ibnun. Ibnun, abna'un, banun. Abna'un jama' taksirnya. Banun jama' dzakar salimnya. Kumpulkan PR-nya. Ada yang bawa pulpen merah, nak?